kami mengadu Nabi Muhammad wa'ala alihi wa sahbih wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kemudian pada bab yang 35 berkata penulis rahimahullahu ta'ala, babu maja'a fi riya, bab apa yang datang menjelaskan tentang riya. Ya. Baik, ini dari pembahasan-pembahasan penting dalam buku yang mulia ini. Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan apa yang datang tentang riya, apa riya itu, bagaimana ancamannya, dan bagaimana riya itu bisa membatalkan amanah. Dan ini kaitannya dengan pembahasan tauhid, keterkaitan yang sangat kuat, karena dari ketentuan buku ini diterangkan tentang apa yang membenarkan tauhid dan apa yang bisa membatalkannya atau menguranginya. Maka di sini diterangkan salah satu bentuk dan bentuk kesyirikan yang merupakan lawan tauhid. Dan riya ini akan kita jelaskan bahwa ada yang sebagiannya masuk ke dalam syirik akbar, bisa membatalkan seluruh dari tauhid. Dari yang sebagiannya masuk ke dalam syirik asbab, masuk ke dalam syirik asbab, iya, membatalkan sebagian dari amalan saya atau mengurangi dari kesempurnaan amalan, iya. Dan telah kita jelaskan di awal pembahasan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa kesyirikan itu ada yang sifatnya zahir, ada yang sifatnya khafi. Kesyirikan ada yang sifatnya tampak, terang, jelas, seperti misalnya dia menyembelih untuk selain Allah, atau dia bernadar kepada selain Allah, atau dia bermohon pada selain Allah. Ini bentuk syirik kelihatan tampak. Dan yang sifatnya khafi, tidak dilihat oleh manusia, ya, tidak diketahui oleh manusia, sebab dia terkait dengan apa? Dengan hati, berada di dalam hati. Inilah syirik yang terkait dengan niat dan maksud yang berada di dalam hati, maksud yang berada di dalam hati. Dari sini beliau jelaskan tentang riya. Babu maja'a fi riya, apa yang datang tentang riya. Riya ini diambil dari kata ru'ya, artinya melihat, iya. Karena orang yang riya, dia itu mempercantik amalannya, memperbagus amalannya agar supaya dilihat oleh manusia, dipuji dan disanjung. Iya. Atau maksud-maksud yang lainnya. Nah, maka dinamakan dia riya karena dia lakukan hal tersebut dengan maksud dia mencari pandangan manusia berdasarkan apa yang dilihat oleh manusia. Nah, ini riya namanya. Ada bahasa lain juga di dalam hadis namanya sum'ah. Sum'ah ini ya, dia melakukan sesuatu supaya didengar amalannya. Oh, didengar dia berbuat begini, didengar dia bertindak begini. Nah, itu bentuk mirip dengan riya. Cuma riya itu dalam hal yang dilihat, ini dalam hal yang apa? Hal yang didengar. Iya. Dalam hal yang didengar. Maka ini sama bentuknya. Sama bentuknya. Masuk di dalam hal ini juga seorang yang kadang dia memperbagus bacanya, memperbagus apa yang dia sampaikan, ya, di dalam ceramah, di dalam penyampaian, dengan maksud apa? Ingin dipuji oleh manusia, ingin disanjung oleh manusia, maka ini masuk di dalam kategori larangan. Karena itu seorang wajib berhati-hati di dalam masalah ini. Iya. Kemudian riya itu harus diketahui bahwa riya terbagi dua. Riya itu terbagi dua. Yang pertama ada riya yang sifatnya syirik akbar. Sudah kita jelaskannya bahwa syirik akbar ini bertentangan dengan tauhid secara keseluruhan, karena bisa menghapuskan tauhid, membatalkan keislaman, syirik akbar. Iya. Apa ukuran syirik akbar ini? Riya itu menjadi syirik akbar. Apa ukurannya? Ini kalau dia maksudkan pada seluruh amalannya dilihat, ingin dilihat oleh manusia. Pada seluruh apa? Amalannya. Jadi tidaklah dia beramal sebuah amalan apapun, iya, kecuali ingin dilihat oleh manusia saja. Misalnya seperti kaum munafikin. Dan ini riaknya kaum munafikin ya, syirik akbar ini. Riaknya kaum munafikin, ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Sesungguhnya kaum munafikin ini, mereka ingin menipu Allah, tapi Allah lah yang menipu mereka. Ini dari sifat balasan ya. Ya, Allah tipu mereka karena perbuatan mereka seperti itu. Dibalas dari jenis apa? Amalannya. Nah, mereka ini kaum munafikin, kalau berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Yura'un an-nas, ingin dilihat oleh manusia. Jadi seluruh amalannya memang untuk apa? Dilihat oleh manusia. Jadi dia berada di tengah kaum muslimin, hidup supaya kelihatan saja bahwa dia muslim, hadir sholat. Kelihatan bahwa dia muslim, ikut berjihad walaupun di tengah jalan dia gembosi kaum muslimin. Ini riaknya kaum munafikin. Ya, dan yang seperti ini tidak muncul dari seorang yang beriman. Maka riak yang seperti ini yang dikatakan sebagai riak yang banyak. Nah, inilah yang dikatakan sebagai apa? Syirik akbar. Jenis yang kedua dari riya yang dibahasakan oleh Ibnu Qayyim, kaya sir riya, riya yang sedikit. Riya yang sedikit. Nah, ini masuk ke dalam syirik asghar. Iya. Masuk dalam syirik asghar. Sebab riyanya bukan pada seluruh amalannya, pada sebagian amalannya saja. Pada sebagian amalan, kadang dicampuri amalan itu. Sebagiannya untuk Allah dan sebagiannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan riya untuk jenis yang kedua ini dibagi oleh para ulama menjadi beberapa apa namanya, menjadi dua keadaan global. Iya. Menjadi dua keadaan global. Keadaan yang pertama, apabila amalan tersebut tidak berhubung dengan amalan yang lainnya, maka di sini setiap dari amalan yang dimasuki oleh riya itu saja yang hancur, itu saja yang rusak. Adapun yang lainnya tetap syah. Seperti seorang bersedekah. Kali yang pertama dia bersedekah 5 juta. Kali yang kedua dia bersedekah 5 juta lagi. Jelas ya? Nah, tapi di kali yang pertama dia ikhlas. Kali yang kedua dia apa? Ada riya. Maka yang hancur yang kedua saja. Yang pertama karena dia ikhlas, maka dia apa? Tetap. Iya. Yang kedua, keadaan yang kedua, kalau amalan itu satu kondisi saja, terkait dengan satu amalan saja, maka ini pada hal yang kedua, pada kondisi yang kedua ini terbagi tiga. Ya. Yang pertama, kalau maksud dari amalannya seluruhnya dari awal sampai akhir, adalah riya dari awal sampai akhir. Riya misalnya dia sholat dari awal sholatnya sampai akhir sholatnya karena dilihat oleh orang yang hadir di situ, dia memperbagus sholatnya dari awal sampai akhirnya karena mencari pandangan manusia, maka ini batal amalannya. Sebagaimana dalam dalil-dalil, sebagaimana dalam dalil-dalil yang kita akan terangkan nanti. Yang kedua, asal amalannya bagus. Jadi sholatnya asalnya ikhlas karena Allah. Tetapi di tengah jalan, tiba-tiba apa muncul? Riya tersebut di tengah jalan. Ya. Maka ini kalau riyanya muncul, tapi dia lawan, ya, dia berusaha mengusirnya, dia ikhlaskan dirinya, maka ini tidak berbahaya baginya. Tidak berbahaya. Sebab namanya manusia, was-was, atau bisikan-bisikan, itu kadang disusupkan oleh syaitan, dimasukkan oleh jiwanya. Ya. Tapi sepanjang dia ada upaya untuk menahannya, melawannya, maka itu tidak ada masalah. Dan seperti ini tidak dipermasalahkan. Sebagaimana juga Nabi SAW menjanjikan pahala berjihad, tapi di belakang jihad ada ghanimah. Jelas ya? Diambil dari harta rampasan perang. Dan itu tidak dipermasalahkan oleh Nabi, sebab asal amalannya adalah apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jenis yang ketiga, ya, atau apa namanya, kondisi yang ketiga, riya ini muncul di tengah amalan. Tapi terus berlanjut bersamanya. Ya, terus berlanjut bersamanya. Ini di antara ulama ada yang berkata bahwa ini membatalkan seluruh amalan, dan ada yang berkata dia batal pada amalan yang dimasuki oleh riya saja. Dimasuki oleh riya saja. Baik. Jadi ini kesimpulannya ya terkait dengan pembahasan riya. Jadi globalnya riya itu terbagi berapa? Terbagi dua. Ada riya yang sifatnya syirik akbar. Ini kalau riya-nya pada seluruh amalannya dia riya. Dan ini riya-nya kaum munafikin. Seorang mukmin tidak seperti itu keadaannya. Riya yang kedua ini merupakan syirik asghar. Riya pada sebagian amalan saja. Riya yang sedikit pada sebagian amalan. Nah, ini tadi ada beberapa keadaan telah kita sebutkan rinciannya. Baik. Kita akan bacakan dari dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala di bab ini. Kata beliau, wa qaulullahi taala, dan firman Allah taala, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya alaya. Dan firman Allah taala, katakanlah wahai Nabi Muhammad, sungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian, tapi saya atau telah diwahyukan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini potongannya dari ayat di surah apa? Di akhir dari surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid." Ya. Sungguhnya aku hanyalah manusia biasa sama dengan kalian, diwahyukan kepadaku bahwa tidak ada yang berhak diibadahi atau sembahan yang kalian ibadahi itu hanyalah sembahan yang maha satu. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbi faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu kelanjutan ayat. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih, dan jangan dia berbuat kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah dengan siapapun. Iya. Baik. Maka di dalam ayat ini kita detailkan ya pembahasan ayatnya. Dikatakan, qul innama ana basyarum mithlukum. Allah perintah kepada Nabi, qul, katakan wahai Nabi Muhammad, ya, sampaikan kepada manusia, saya hanyalah manusia biasa seperti kalian. Jadi Rasulullah SAW sama dengan Rasul yang lainnya adalah manusia biasa. Ya. adalah manusia biasa. Jadi konsekuensi dari manusia, kalau dikatakan manusia, ya, berarti dia perlu kepada apa yang diperlukan oleh manusia. Ya. Dan kalau dia manusia, berarti tidak ada haknya di dalam rububiyah. Bukan dia mencipta, menghidupkan, mematikan, yang memberi rezeki. Ya, namanya manusia biasa, bukan tempat beribadah. Jadi itu kedudukan Rasulullah, hanyalah seorang hamba sama dengan hamba-hamba yang lainnya. Fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mitlukum, sama dengan kalian. Ini penegasan ya, sama dengan kalian juga manusia. Iya, kedudukannya sama dari sisi manusia. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala bedakan. Ya, yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Ini yang membedakan kedudukan beliau. Karena itu ahli sunnah itu selalu berada di pertengahan. Mereka tidak ekstrim, tidak pula menyepelekan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Umar bin Khattab riwayat Al-Bukhari, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Fa innama ana 'abd. Faqulu 'Abdullah wa Rasuluh." Jangan kalian berlebihan di dalam menyanjungku, sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan di dalam menyanjung Isa bin Maryam. Aku ini, kata Nabi SAW, hanyalah seorang hamba. Maka katakanlah bahwa aku, Nabi Muhammad, adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dua sifat. Beliau adalah hamba Allah. Ini bantahan terhadap siapa yang berlebihan kepada beliau, ekstrim terhadap kedudukan Nabi. Sampai kita melihat sebagian dari manusia, ya, ada yang menjadikan Nabi sebagai tempat berdoa, mendatangi kuburan Nabi meminta hajatnya, ya, meminta hajatnya. Dan ini semuanya adalah sikap berlebihan. Itu lagi syirikan. Karena Rasulullah tidak ada hak untuk diibadahi. Ibadah itu semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya masjid-masjid, tempat beribadah, anggota-anggota sujud, semuanya itu adalah milik Allah. Maka janganlah kalian beribadah kepada siapapun bersama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka kedudukan beliau adalah seorang hamba, sama dengan yang lainnya. Tapi ada kalimat yang lain, wa rasuluh, dan beliau juga rasul. Ini bantahan terhadap siapa yang menyepelekan dari kedudukan beliau. Beliau memang manusia biasa, tapi Allah lebihkan beliau di antara manusia yang lainnya. Dipilih oleh Allah sebagai rasulnya, sebagai perantara yang menyambung agama ini kepada kita. Melalui Rasul inilah turun dari ketentuan-ketentuan dan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Innama ana basyarum mithlukum. Sungguhnya saya hanyalah manusia seperti kalian. Namanya manusia, ya, kadang dia bersedih juga, ya, ketika beliau menghadapi ujian di tengah kaumnya. Di tengah kaumnya banyak yang menolak, atau ada yang menolak, ada kesedihan sebagai manusia. Ya, karena itu Allah berfirman, "Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun." Ya. Kami telah mengetahui bahwa apa yang mereka ucapkan wahai Nabi Muhammad itu telah membuatmu bersedih. Jadi beliau kadang bersedih mendengar ucapan dari kaumnya. Dan Allah berfirman, "Fal'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim." Barangkali kamu ingin membinasakan dirimu, ya, karena perbuatan mereka, ya, karena beliau sedih, karena semangatnya Nabi, manusia mendapat hidayah. Begitu ada kaumnya yang menentang, tidak menerima, beliau bersedih akan hal itu. Ya. Dan Allah menegurnya di ayat yang lain, "Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasara." Janganlah jiwa engkau itu pergi dalam keadaan penuh kesedihan terhadap mereka. Ya, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi beliau manusia biasa. Tapi beliau adalah hamba yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah, yang paling bertakwanya kepada Allah dan yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hal yang Allah lebihkan untuk beliau, yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Beliau mendapat wahyu. Inilah perbedaan antara beliau dengan seluruh manusia lainnya. Ingat, dia mendapatkan wahyu, bukan syariat dari diri beliau sendiri, tapi wahyu datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau itu tidak berucap dari hawa nafsunya, yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Ya, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Telah diwahyukan kepadaku bahwa ilah yang kalian ibadahi, sembahan yang kalian sembah, itu hanyalah ilah yang maha satu. Sembahan yang maha satu itu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sebagaimana dalam ayat ini. Dan itu pula yang diwahyukan kepada seluruh Nabi dan Rasul. Iya. Seluruh Nabi dan Rasul diwahyukan hal yang sama. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadih an andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Turun malaikat, Allah menurunkan para malaikat dipimpin oleh Jibril, ya, membawa ruh dari perkaranya. Nah, apa atau membawa perkara Allah, perintah Allah, wahyu yang diwahyukan kepada para nabi, ya, diturunkan kepada siapa yang Allah pilih dari para nabinya. Apa yang diwahyukan? Hendaknya engkau menyerukan wahai Nabi Muhammad, hendaknya para rasul itu menyerukan bahwa, menyerukan firman Allah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, maka bertakwalah kalian kepada aku. Dan di ayat yang lain di surah Al-Anbiya, ini surah menceritakan tentang nabi-nabi. Ya, akan disebutkan di dalam surah ini dari ciri dan tugas para nabi, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang nabi pun sebelum engkau Nabi Muhammad, kecuali kami telah wahyukan kepada nabi itu, kepada rasul itu, hendaknya kalian menyerukan firman Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, hendaknya kalian beribadah hanya kepada aku. Iya. Dan Allah firman kepada nabinya di ayat yang lain, was'al man arsalna qablaka min rusulina aja'alna min duni rahmani alihatan yu'badun. Tanyalah wahai Nabi Muhammad kepada para rasul yang telah diutus sebelum engkau, adakah di antara para rasul itu yang kami perintah supaya menjadikan sembahan-sembahan yang disembah selain daripada Allah? Tidak ada. Sama misi dakwah para nabi dan para rasul adalah menyuruhkan bahwa yang diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oke, inilah agama para nabi dan para rasul. Ya, kemudian di akhir ayat dikatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang yarju, dia mengharapkan. Ya. Raja. Raja itu artinya dia berharap. Ya, berharap tapi ada rasa takut. Dia tidak memperolehnya. Sebagaimana kalau dia takut? Ya, dia takut dari sesuatu tapi ada rasa harapan di belakangnya. Jelas ya? Karena di dalam peribadatan kepada Allah tidak ada harapan murni dan tidak ada rasa takut murni. Ya. Kalau harapan murni itu namanya berbesar kepala, tertipu, hanya berharap tidak ada takutnya. Dan kalau takut murni itu namanya berputus asa. Itu namanya apa? Berputus asa. Seorang mukmin dia berharap kepada Allah tapi dia juga khawatir akan dosa-dosanya. Dia takut kepada Allah tapi dia juga mengharap dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Siapa yang tidak seperti itu, rasa takut dan harapannya, maka harus dia perbaiki. Sebab itu ada kekeliruan pada rasa takut dan harapannya. Rasa takut itu selalu dibarengi dengan harapan. Sebagaimana rasa harapan harus dibarengi dengan apa? Rasa takut. Itulah baru sifat keimanan. Maka siapa yang mengharap liqa'a rabbihi, perjumpaan dengan Rabb-nya. Liqa' itu ditafsirkan di dalam ayat-ayat yang semisal ini dengan dua penafsiran oleh para ulama. Penafsiran yang pertama ditafsirkan liqa' bermakna al-mulaqah. Iya, dia akan menghadap kepada Allah. Berdiri di depannya. Mempertanggungjawabkan dari amalan-amalannya. Pertanggungjawabkan dari segala perbuatannya. Iya. Maka siapa yang berdiri di depan Allah dalam keadaan dia selamat di hari itu, selamat ketika dia berdiri di depannya, maka penuhi syarat yang akan disebut dalam ayat. Padahal amal amalan salihah, hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih, wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, dan jangan dia persyirikatkan siapapun dalam peribadatan kepada Rabb-nya. Itu penafsiran yang pertama untuk liqa Allah, liqa Rabbi, perjumpaan dengan Rabb-nya. Penafsiran yang kedua ditafsirkan liqa Rabbihi, itu bermakna dia melihat Allah pada hari kiamat. Dia melihat Rabb-nya. Dan melihat Allah ini dari kenikmatan yang sangat besar. Bahkan dia adalah kenikmatan yang paling agung di dalam surga. Kenikmatan yang paling agung di dalam surga. Di dalam tafsir ayat, lilladzina ahsanul husna waziyadah, bagi orang yang berbuat baik di atas kehidupan dunia ini akan diberikan surga al-husna, dan diberikan tambahan. Apa maksud tambahan? Datang di dalam Sahih Muslim nafsiran bahwa tambahan adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, ya, maka Allah firman kepada mereka, "Inginkah kalian aku tambah?" Maka kata penduduk surga, "Wahai Rabb kami, apalagi yang perlu ditambah? Bukankah Engkau telah memuliakan kami, memutihkan wajah-wajah kami, ya, berbagi kenikmatan di dalam sorga mereka sudah rasakan." Dan harus diketahui ya bahwa sorga itu, ya, dari kebaikannya, Rasulullah bersabda, "Fiha ma la ainun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatar ala qalbi bashar." Pada sorga itu ada kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam hati. Ada kenikmatan yang seperti itu di dalam surga. Di surga ada penamaan-penamaan mirip di dunia. Ya, tapi yang mirip hanya namanya saja. Hakikatnya beda. Hakikatnya beda. Ada air, ada buah, tempat tinggal, kan nama. Sama penamaan di dunia. Tapi hakikatnya beda. Ya. Karena itu Nabi SAW pernah berdiri di atas mimbar. Diperlihatkan surga kepada beliau. Beliau seakan-akan ingin mengambil rantingnya, tapi beliau undurkan. Beliau berkata, "Andai kata saya ambil dari ranting surga itu, kalian mencium baunya, kalian tidak akan ada lagi selera mau hidup di dunia." Ya. Ini baru mencium dari apa? Baunya surga. Nah, maka siapa dari kenikmatan yang paling besar di surga, dengan luasnya kenikmatan itu, ternyata masih ada kenikmatan yang lebih besar daripada itu. Apa kenikmatan yang besar itu? Itulah ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan yang paling besar di dalam surga. Maka ayat ini di atas penafsiran yang kedua, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, bermakna barang siapa ingin melihat Allah pada hari kiamat, hendaknya dia penuhi dua syarat yang disebut di dalam ayat. Dua atau tiga syarat yang disebut di mana? Di dalam ayat ini. Jelas ya? Baik. Dan ini pembahasan tentang melihat Allah pada hari kiamat. Ini dari akidah yang pokok di kalangan umat Islam. Itulah yang dipegang oleh ulama Islam. Tidak ada seorang alim pun dari ulama Islam yang terdahulu maupun belakangan yang mengingkari hal ini. Iya. Bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Akan dilihat oleh kaum mukminin di sorga. Dan dilihat di padang mahsyar. Di dua tempat dilihatnya. Dan ini dari hal yang wajib diyakini. Siapa yang ingin mendapatkan keutamaan dan kemuliaan ini, ya, perhatikan ayat ini. Ayat ini menjelaskan syaratnya. Menjelaskan ketentuannya. Menjelaskan apa? Ketentuannya. Apa syaratnya? falyamal amalan salihan. Hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan dia mempersekutukan seorang pun dalam peribadatan kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dua syarat. Yang pertama, falyamal amalan salihan. Hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih. Amalan yang salih, dikatakan amalan yang salih kalau terpenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama, sihhatul i'tiqad. Benar akidah orang yang beramal itu. Syarat yang kedua, dia ikhlas dalam amalannya. Dan syarat yang ketiga, amalan tersebut dibangun di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah amalan yang salih. Jadi ini kaidahnya ya. Sering kita dengarkan amalan salih, semangat ingin beramal salih. Ya. Harus didetailkan apa amalan salih itu. Jangan sampai seorang beramal ya, tapi bukannya amalan salih yang dia dapatkan. Ya. Karena tidak memenuhi syarat, akhirnya tidak diterima amalan tersebut. Maka amalan yang salih, yang bermanfaat, itu harus terpenuhi berapa syarat tadi? Tiga syarat. Yang pertama, sihhatul i'tiqad, benarnya keyakinan, akidahnya benar. Iya. Kemudian yang kedua, ikhlas dia di dalam beramal, amalannya tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, amalannya itu dibangun di atas sunnah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus mencocoki ya dari sunnah Nabi, dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Mencocoki sunnah itu pada 6 hal mencocoki sunnah. Iya. Kalau ingin tahu mencocoki sunnah, mencocoki perbuatan Rasulullah, itu harus mencocoki dalam apa? Dalam 6 perkara. Pertama, pada jenis apa yang dilakukan oleh Nabi, sama jenisnya. Kemudian yang kedua, di dalam jumlahnya, mencocoki di dalam jumlahnya. Yang ketiga, di dalam kaifiatnya, mencocoki pembagaimanaannya. Nah, kemudian yang keempat, mencocoki pada tempatnya. Yang kelima, mencocoki pada apa? Waktunya. Dan yang keenam, mencocoki pada kadarnya. Pada kadarnya. Itu harus bersesuaian, harus mencocoki apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi ya, memastikan sebuah jenis ibadah, maka harus dari jenis itu. Ya. Jelas ya, harus dari jenis tersebut. Misalnya beliau mensyariatkan akikah. Akikah itu dari kambing. Karena itu mencocoki sunnah, dia sembelih dari kambing, bukan dia sembelih kerbau atau sapi atau kuda. Walaupun misalnya sapi lebih mahal daripada kambing, tapi itu tidak mencocoki sunnah, sebab Nabi ya, mensyariatkan jenisnya apa? Kambing pada akikah. Demikian pula mencocoki pada yang kedua, pada kadarnya. Ya. Pada kadarnya. Pada kadar yang disyariatkan. Pada kadar yang disyariatkan. Ya, kalau disebutkan misalnya akikah itu untuk laki-laki 2 ekor kambing, maka disebut 2 ekor pada kadarnya. Ya, adapun yang menyebut 3 atau selebihnya, maka ini keluar dari tuntunan. Ya, apa yang mencocoki kadarnya. Jadi dilakukan 2, kalau dia ingin lebih daripada itu dalam bentuk sedekah, itu tidak dipermasalahkan. Tapi untuk bentuk akikah, kadarnya 2 untuk laki-laki. Jelas ya? Demikian pula pada jumlahnya. Kalau sholat duhur disyariatkan oleh Rasulullah 4 rakaat. Kalau dia melakukannya 5 rakaat, tidak syah, tidak diterima. Sebab itu tidak mencocoki pada apa? Jumlahnya. Demikian pula pada kaifiatnya. Bagaimana Nabi mencontohkannya? Harus sesuai dengan contoh Nabi. Karena itu Rasulullah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli," sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Demikian pula harus mencocoki pada tempatnya. Kalau Rasulullah syariatkan puasa atau syariatkan sholat tarawih di bulan Ramadan, maka syariatnya di bulan Ramadan saja. Adapun di bulan lain tidak disyariatkan. Harus mencocoki tempatnya. Demikian pula harus mencocoki masanya, ya, waktunya. Ya, kalau misalnya sholat duha waktunya di siang hari, di pagi hari, ya, dari terbitnya matahari setinggi satu tombak hingga sebelum matahari tergelincir, maka itu waktu sholat duha. Siapa yang melakukannya di malam hari tidak syah. Sebagaimana sholat malam dilakukan di mana? Di malam hari, bukan di siang hari. Maka ini semuanya perkara-perkara harus dijaga, dipelihara, supaya mencocoki apa? Mencocoki sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah orang yang belajar namanya, orang yang mengenal ilmu. Sebab ilmu itu sesuai dengan tuntunan, mencocoki jejak-jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat orang yang berjalan, Nabi itu meninggalkan jejak-jejak. Maka kita mengikuti telapak-telapak kaki beliau. Kita letakkan telapak kaki kita di atas telapak kaki beliau. Nah, itulah mengikuti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan membuat jalan sendiri, ya, membuat jejak yang baru, ya, sebab Allah tidak membebani kita dengan hal yang seperti itu. Kita ini banyak kelemahan, ya. Kalau membuat jalan sendiri kita akan tersesat, menyimpang dari jalan yang lurus, ya. Karena itu Allah berikan kemudahan syariat, semuanya jelas, syariat terang, cita kita ikuti, sisa kita contoh. Alhamdulillah, itu adalah kemudahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Baik. Jadi ini tiga syarat, ya. Dari syarat sebuah amalan dikatakan sebagai apa? Amalan yang salih. Kemudian dikatakan di akhir ayat ketentuan berikutnya, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Jangan, dan jangan dia berbuat kesyirikan kepada siapapun dalam peribadatan kepada Rabb-nya. Di sini ahada. Ahada umum, ya. Berbuat kesyirikan atau mempersekutukan Allah dengan siapapun tidak diperbolehkan. Apakah itu yang dipersekutukan dengan malaikat, para rasul, wali-wali, orang salih, bebatuan, pepohonan, jin, manusia, apa saja, semuanya masuk di dalam kesyirikan. Siapa yang mempersekutukan Allah dengan siapapun dari makhluk, maka ini artinya dia tidak memenuhi syarat. Maka syaratnya tidak boleh ada bentuk kesyirikan, ya. Apakah itu syirik yang zahir, yang tampak, maupun tidak tampak. Dan tidak tampak seperti apa? Riya. Maka ini ayat dibawakan oleh penulis sebagai dalil umum, ya, menunjukkan haramnya riya dan menunjukkan bahwa seorang yang ingin diterima amalannya tidak boleh ada riya di dalamnya. Tidak boleh ada riya di dalamnya. Baik. Iya. Kemudian dalil berikutnya, penulis rahimahullah membawakan hadith, ya. Kata beliau, Nabi Hurairah marfu'an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', ya. Ya, secara marfu', yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah bersabda, qala Allahu taala, Allah taala berfirman. Ini namanya hadith apa? Hadith qudsi. Ya. Hadith itu dua macam, ada hadith qudsi dan ada hadith nabawi biasa. Ya. Kalau hadith qudsi itu, ya, itu adalah hadith yang disandarkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang membahasakannya, beliau lafadznya dari Nabi tapi maknanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadith biasa, maka lafadz dan maknanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, itu perbedaannya, ya, yang biasa disebutkan oleh para ulama di dalam hal ini. Nah, Allah berfirman, ana aghna asyuraka 'an asyirk man 'amila 'amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu rawahu Muslim. Allah berfirman, aku maha kaya terhadap kesyirikan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Jadi Allah maha kaya, tidak perlu kepada kesyirikan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang dia mempersekutukan aku di dalamnya dengan selainku pada amalan tersebut, taraktuhu wa syirkahu, niscaya aku akan meninggalkannya, dan aku akan meninggalkan kesyirikannya. Saya tidak diterima dari amalannya tersebut. Rawahu Muslim. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, di dalam hadits ini, ya, di dalam hadits yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dan Allah berbicara sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya, berucap apa yang diinginkan. Berucap apa yang dia inginkan. Allah berfirman, "Ana aghna syuraka 'ani syirk." Aku adalah yang maha kaya, maha tidak perlu kepada kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kepada siapapun dari makhluk. Tidak perlu kepada siapapun dari makhluk. In takfuru fa inna Allah ghaniyyun 'ankum wa la yardha li 'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian itu kafir, sungguhnya Allah maha kaya terhadap kalian. Ya, Allah tidak pernah ridha kekafiran terhadap hamba-hambanya. Kalau kalian bersyukur, Allah ridha untuk kalian. Waqala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah la ghaniyyun hamid. Berkata Nabi Musa alaihi salam, kalau kalian semua dan siapa yang ada di atas muka bumi kafir kepada Allah, sungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Ya. Tidak perlu kepada siapapun dari kalian. Dan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah bahwa Allah berfirman, "Ya ibadi, law an awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu an atqa rajul kanu an atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an." Walau anna awalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum kanu ala afjari qalbi rajul minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, andai kata awal dan akhir kalian, jin dan manusia kalian, berada di atas hati yang paling bertakwa, itu tidak menambah kekuasaanku sama sekali. Jadi andai kata seluruh makhluk dari awal hingga sampai akhirnya, jin dan manusianya semuanya bertakwa kepada Allah, itu tidak menambah kekuasaan Allah. Sebagaimana sebaliknya, dikata seluruh makhluk yang awal hingga akhirnya, jin dan manusianya, adalah manusia yang paling fajir, hatinya paling rusak, itu tidak mengurangi dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Karena kekayaan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak perlu kepada siapapun dari makhluk. Kalau ada yang berbuat kesyirikan, siapa yang berbuat sebuah amalan, dia persekutukan Allah dengan selainnya, maka Allah akan meninggalkan dia dan meninggalkan amalannya. Ini tegas ya, bahwa segala amalan yang dimasuki oleh riya, dan riya ini dia mencari pandangan manusia, bukan ikhlas, bukan tulus lagi kepada Allah, akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini dibawakan oleh penulis sama dengan ayat sebelumnya. Dia ingin menunjukkan bahwa riya itu adalah bentuk dari kesyirikan. Ya. Dan riya ini menyebabkan amalan seorang hamba ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis berikutnya dikatakan oleh penulis rahimahullahu taala, Nabi Sa'id ini, Nabi Sa'id marfu'an dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu secara marfu'. Maksudnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana ukhbirukum bima huwa akhfa, bima huwa akhwafu alaikum indi min al-Masih ad-Dajjal." Inginkah kalian aku beritakan akan inginkah kalian aku beritakan tentang sesuatu yang paling kukhawatirkan terhadap kalian melebihi kekhawatiranku terhadap al-Masih ad-Dajjal. Ya. Ini Masih ad-Dajjal dari fitnah ya di akhir zaman. Hal yang mengkhawatirkan. Tapi bersamaan dengan itu ada hal yang lebih dikhawatirkan oleh Nabi terhadap para sahabat. Maka para sahabat berkata, "Qalu bala, tentu ya Rasulullah, kami mau." Qala asyirkul khafi, yakumu rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajulin Ya, beliau berkata, yang lebih aku khawatirkan itu adalah syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi. Inilah riya ya. Bagaimana itu syirik yang tersembunyi ini? Kata beliau, ketika seorang berdiri mengerjakan sholat, lalu dia memperindah sholatnya karena dia mengetahui orang lain memperhatikannya. Inilah syirik yang tersembunyi. Rawahu Ahmad. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Maka di dalam hadits yang mulia ini terdapat penjelasan bahwa riya itu adalah syirik yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Lebih dikhawatirkan dari fitnah apa? Fitnah al-Masih ad-Dajjal. Iya. Padahal Dajjal ini na'udzubillah ya, fitnah yang sangat besar. Iya. Dia mengajak orang menjadi apa? Menjadi kafir. Dia punya surga, punya neraka. Iya. Bisa menghidupkan orang. Jadi kalau tidak mau beriman, dia belah orang itu menjadi dua. Kemudian dia hidupkan lagi. Perhatikan, saya bisa kan menghidupkan engkau, benar saya yang diibadahi, maka dia menyembah Dajjal. Jatuh di dalam apa? Kekufuran waliyahubillah. Ini bahaya dari Dajjal. Baik, dia fitnah besar. Tapi bersama dengan itu, Nabi lebih mengkhawatirkan umatnya terhadap fitnah apa? Fitnah riya ini. Oke, bahaya dari riya ini. Inilah yang dikatakan oleh beliau sebagai asyirkul khafi, kesyirikan yang tersembunyi. Dan ini Nabi ketika bertanya kepada sahabat dengan bentuk pertanyaan, ini menunjukkan bahwa di dalam menyampaikan ilmu ya, kadang guru itu dianjurkan memakai metode tanya jawab ya, sehingga si murid itu bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru. Dan ini dua metode, kadang beliau menyampaikan biasa dan kadang beliau dengan metode apa? Tanya jawab. Baik. Kemudian Nabi menjelaskan apa yang dikhawatirkan, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Ya. Ini menunjukkan bahwa riya ini syiriknya, syirik sifatnya tersembunyi. Karena dia terkait dengan niat, berada di maksud dari amalan-amalan hati. Ya. Yaqumur rajulu fa yusalli, seorang lelaki berdiri lalu dia salat. Fa yuzayyinu salatahu. Kemudian dia percantik sholatnya, dia perindah sholatnya. Kenapa? Lima yara min nadari rajulin ilaih. Karena dia melihat ada orang yang memperhatikannya. Ada orang yang memperhatikannya. Maka ini waliyadzubillah dari bahaya yang sangat besar. Ya, maka ini tiga, atau ini ayat dan beberapa hadith dibawakan oleh penulis. Ya rahimahullahu ta'ala, ayat dan dua hadith ya. Menunjukkan beberapa pembahasan penting. Yang pertama, ya. Ayat menunjukkan bahwa Rasulullah adalah manusia biasa. Beliau tidak memiliki hak rububiyah dan hak uluhiyah, tidak berhak diibadahi, tidak pula memiliki hak menghidupkan, mematikan, ya, dan semisal dengannya. Nah, kemudian diambil dan dipetik dari ayat ini juga bahwa Rasulullah diutus sebagai seorang rasul, mendapat wahyu, menyuruh kepada tauhid dan mengingatkan akan bahaya dari kesyirikan. Dan ini tugas pokok para nabi dan para rasul. Ya, dan ayat yang dibawakan oleh penulis juga menunjukkan kewajiban ikhlas dalam beramal. Ini sisi pendalilannya, kewajiban ikhlas di dalam beramal. Dan pada hadis Abu Hurairah yang dibawakan, ini menunjukkan bahwa Allah Maha Kaya, tidak perlu kepada makhluk. Siapa yang berbuat kesyirikan, siapa yang kafir, ya mereka sendiri yang menanggungnya. Dan itu tidak mengurangi dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah terhadap terdapat peringatan akan bahaya kesyirikan. Iya. Bahaya kesyirikan. Dan bagaimana kesyirikan ini bisa menjadi sebab ditolaknya amalan. Iya. Dan terdapat di dalam hadis Abu Sa'id penjelasan dan penegasan akan bahaya dari riya dan penafsiran riya itu apa. Serta penyebutan bahwa riya ini adalah syirik yang tersembunyi. Menunjukkan bahwa syirik terbagi dua, ada yang zahir dan ada yang apa? Khafi, ada yang tampak dan ada yang tersembunyi. Maka ini dari bahaya riya yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba. Baik, terakhir penulis sebutkan masail. Kata beliau, fihi masail, terdapat pada bab ini beberapa pembahasan. Al-ula tafsiru ayatil kahfi. Yang pertama, tafsiran ayat di surah Al-Kahfi sudah kita terangkan ya. Yang kedua, ats-tsaniyah al-amrul 'adzim fi raddil 'amal as-salih idza dakhalahu syai'un li ghairillah. Perkara yang paling besar di sini, yang sangat besar. Ya. Penolakan amalan salih apabila amalan salih itu dicampuri dengan suatu yang bukan karena Allah. Ini perkara besar sekali. Perkara besar. Kadang seorang sudah berbuat amalan, ya, upayanya dicurahkan dengan segenap tenaganya. Tatkala amalan itu rusaknya hanyalah terkait dengan apa? Terkait dengan niatnya. Ya. Dia lakukan untuk selain Allah, maka hancur dari amalan tersebut. Karena itu dalam Al-Quran disebutkan ada sebagian manusia seperti ini. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ar-rabi'ah anna min al-asbab annahu ta'ala khairu syuraka. Ya. Penyebutan sebab dalam hadis itu karena dia Allah adalah sembahan yang menolak segala perbuatan syirik. Ya. Segala perbuatan kesyirikan. Nah. Baik, di ketiga ya, perkara yang ketiga dzikrus sabab al-mujibi lidzalik wa huwa kamalul ghina. Penyebutan sebab bahwa ya Allah Subhanahu wa taala kenapa ditolak hal tersebut? Karena Allah memiliki sifat maha cukup, tidak perlu kepada makhluk. Ar-rabi'a annahu min al-asbab anna min al-asbab annahu ta'ala khairu syuraka. Sebab lain bahwa Allah Subhanahu wa taala sekutu yang terbaik. Maksudnya dia tidak perlu kepada siapapun ya, dari sekutu-sekutu. Nah, al-khamisa khaiful nabi khaufun nabi sallallahu alaihi wasallam ashabihi min ar-riya. Masalah yang kelima, kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sahabatnya berbuat riya. Jadi perhatikan ya, kalau Nabi saja mengkhawatirkan para sahabat, padahal para sahabat ini adalah generasi terbaik di tengah umat. Ya. Generasi terbaik di tengah umat. Kira-kira kekhawatiran terhadap generasi setelahnya bagaimana? Lebih besar lagi. Ya, kalau kita sudah 14 abad dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita aman-aman saja dari dia, merasa aman tenang dari dia, ini adalah musibah yang sangat besar. Musibah yang sangat apa? Besar. Nabi saja mengkhawatirkan generasi yang terbaik, apalagi kita. Harusnya lebih banyak apa? Khawatir lagi. Ini masalah yang besar ya, renungan yang harus selalu kita renung. Kemudian yang keenam, annahu fassara dzalika bi ay yusalli al-mar'u lillahi walakin yuzayyinuha bima yara min nadri rajulin. Penjelasan tentang riya. Wasora laksanakan sholat karena Allah, tetapi kemudian dia memperindah sholatnya karena ada orang lain yang apa? Memperhatikannya. Baik, selesai bab ini dan insyaallah taala bab setelahnya kita sambung setelah sholat isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.